Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang kita akan memasuki fakrah atau paragraf yang baru dari ucapan al-imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya Usulus Sunnah. Fakrah yang baru ini akan berbicara tentang al-iman bi annal jannata wan nara makhluqatan wa hukmu man yunkidu dhalika. Ini diantara prinsip dari prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah, yaitu mengimani bahwasanya al-jannah, syurga, wan nar, dan neraka makhluqatan, sudah diciptakan. Keduanya adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dan sekarang ini sudah ada wujudnya. Ini makna naam ucapan tersebut. Al-iman bi annal jannata wan nara makhluqatan. Beriman bahwasanya jannah dan nar adalah makhluk yang sudah tercipta dan sudah ada wujudnya sekarang. Wa hukmu man yunkiru dzalika, dan hukum seseorang yang mengingkari hal tersebut. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, berkata muallif penulis kitab Ushulus Sunnah yaitu al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wal jannatu wan naru makhluqatani qad khuliqata, dan al-jannah serta an-nar, syurga dan neraka itu makhluqatan, sudah diciptakan, adalah dua makhluk Allah, wa qad khuliqata, dan sungguh telah diciptakan, sudah ada wujudnya sekarang. Kama ja'a an Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sebagaimana yang telah datang beritanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah alaihi salatu wasallam yang menunjukkan bahwasanya al-jannah dan an-nar memang sudah tercipta sekarang. Kemudian al-Imam Ahmad rahimahullah akan menyebutkan di antara hadis-hadis tersebut. Yang pertama, ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam, dakhaltul jannata fara'aitu qasran. Pernah suatu ketika Rasulullah bersabda, dan ini hadis yang sahih, hadis yang sahih sanadnya diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Beliau mengisahkan Rasulullah, dakhaltul jannata, aku pernah memasuki jannah. Ya, jadi Rasulullah mengkhabarkan bahwasanya dirinya pernah memasuki al-jannah. Wara'aitu fara'aitu qasran. Maka aku pun ketika memasuki jannah tersebut, aku melihat ada sebuah istana. Istana yang sangat besar dan indah. Di kelengkapan hadis tersebut, ya, disebutkan lafaz lengkap dari sabda Rasul, fara'aitu fiha daran au qasran. Maka aku melihat di dalam jannah itu ada sebuah istana, sebuah rumah, istana yang megah. Faqultu liman hadha? Maka aku pun bertanya, milik siapa istana ini? Faqalu, maka mereka pun menjawab, ya, zahirnya adalah para malaikat, menjawab, li Umar ibn al-Khattab. Istana ini adalah milik Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'aradtu an adkhula fadhakartu ghirataka. Maka aku pun ingin memasukinya, kata Rasulullah, namun aku mengingat sifat cemburu yang ada pada dirimu, wahai Umar. Sehingga Rasulullah mengurungkan niat beliau untuk memasuki istana tersebut, karena istana itu dipersiapkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk Umar ibn al-Khattab. Maka Umar pun menangis, fabaka Umar. Umar pun menangis mendengar sabda Rasul tersebut, waqala, dan beliau berkata, ay Rasulullah, au alaika yughar, wahai Rasulullah, pantaskah aku cemburu terhadapmu? Ya, demikian. Ini lafaz lengkap dari hadis tersebut. Syahid dari hadis ini adalah Rasulullah pernah memasuki jannah, dan ini menunjukkan bahwasanya jannah itu sudah ada, sudah tercipta. Kemudian hadis yang kedua, waraaitul kautsar. Dalam hadis yang lain, beliau juga mengisahkan memasuki jannah dan di dalamnya beliau melihat al-kautsar, yaitu sungai yang Allah persiapkan untuk Rasulullah alaihi salatu wasallam yang khusus bagi beliau, ya, yaitu sungai Al-Kautsar yang diabadikan dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah menyiapkan untukmu, wahai Rasul, Al-Kautsar, sungai yang bernama Al-Kautsar. Yang dari sungai itulah telaga Rasulullah di padang mahsyar dipenuhi dengan air. Jadi air yang ada di dalam telaga Nabi itu berasal dari sungai Al-Kautsar yang bersumber di Al-Jannah. Hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya. Baik. Kemudian hadis yang ketiga. Wattala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha kadza. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengisahkan pernah memasuki jannah dan beliau bersabda, wattala'tu fil jannah. Dan aku pernah melihat ke dalam jannah, mengamati apa yang ada di dalam jannah tersebut. Fara'aitu aktsara ahliha kadza. Maka aku pun melihat kebanyakan penduduknya adalah demikian dan demikian. Rasulullah menyebutkan mayoritas penduduk surga dari golongan ini dan golongan itu. Kalau dalam lafaz hadis lengkapnya, wattala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku memasuki jannah dan aku melihat di dalamnya, maka aku mendapati kebanyakan penduduknya adalah dari kaum fuqara, orang-orang fakir, ya, dari kalangan kaum fuqara wal masakin. Demikian nas yang menunjukkan bahwasanya mayoritas penduduk jannah adalah dari kalangan fuqara. Naam. Kemudian ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya jannah itu sudah ada dan tercipta. Kemudian dalil yang lain atau hadis yang menyebutkan dan menunjukkan bahwasanya an-nar, neraka itu juga sudah ada. Pada hadis yang keempat yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, wattala'tu finnari fara'aitu kadza wa kadza. Aku melihat ke dalam an-nar, ke dalam neraka, maka aku melihat demikian dan demikian. Dalam lafaz hadis yang lengkap disebutkan, wattala'tu finnar, aku mengamati di dalam neraka, fara'aitu aktsara ahlihan nisa, maka aku mendapati kebanyakan penduduknya adalah dari kaum wanita. Demikian. yang disampaikan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala melanjutkan, فَمَنْ زَعْمَا أَنَّهُمَا لَمْ تُخْلَقَ فَهُوَ مُكَذِّبٌ بِالْقُرْآنِ. Maka ketika sudah jelas dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Jannah dan An-Nar itu sudah ada, sudah tercipta, beliau mengatakan, maka barang siapa yang mengira, barang siapa yang meyakini bahwasanya Jannah dan Neraka, Al-Jannatu wan-Nar belum tercipta, fahuwa mukadzibun bil-Qur'an, maka dia adalah seorang yang mendustakan Al-Qur'an. Wa hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seorang yang mendustakan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ahsabuhu yu'minu bil jannati wan nar. Ucapan yang tegas dari seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan, wala ahsabuhu yu'minu bil jannati wan nar, dan aku mengira dia bukan orang yang beriman kepada al-jannah dan an-nar. Ya, padahal beriman terhadap al-jannah dan an-nar ini termasuk iman terhadap al-yaumul akhir. Di antara hal yang termasuk di dalam keimanan terhadap hari akhirat. Karena al-jannah wa an-nar termasuk alam akhirat. Kita akan baca syarah yang disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Qala, wal jannatu wan naru makhluqatan qad khuliqata kama ja'an Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dakhaltul jannata fara'aitu qasran. Qala hafizahullahu, wa hadhihi min basha'iri Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah di antara kabar gembira bagi sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kabar gembira yang Rasulullah beritakan kepada Umar ibn al-Khattab. Ra'a qasran min zahabin. Rasulullah pernah melihat di dalam jannah qasran, istana yang terbuat dari emas. Wa indahum ra'atun tatawadda. Ini dalam riwayat yang lain disebutkan dengan kisah yang lebih lengkap. Bahwasanya istana itu terbuat dari emas. Kemudian Rasulullah melihat di sisi istana itu ada seorang wanita. Ya, wanita surga. Itu dari kalangan bidadari. Beliau melihat ada seorang bidadari yang sedang berwudu di sisi istana emas tersebut. Faqala, maka Rasulullah pun bertanya, liman hadzal qasr, milik siapa istana emas ini? Qala, maka dikatakan kepada beliau, li rajulin minal arab, istana ini disiapkan untuk seorang pria dari kalangan Arab. Faqala, maka Rasulullah pun bersabda, ana arabi, saya juga pria Arab, saya juga seorang pria dari kalangan Arab. Qala, maka dikatakan lagi kepada beliau, li rajulin min Quraisy, untuk seorang pria dari kalangan suku Quraisy. Quraisy lebih khusus daripada Arab. Arab umum dan Quraisy adalah salah satu kabilah dari kabilah-kabilah Arab. Maka Rasulullah pun menjawab berkata, ana min Quraisy, saya juga pria dari kalangan Quraisy. Liman hadzal qasr, lalu untuk siapa istana ini? Qala lahu, maka dikatakan kepada beliau, hadza li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ini adalah milik Umar ibn al-Khattab. Farada an yadkhulahu fa dzakara ghirata Umar fastahya wan sarafa. Maka sempat terbetik di dalam hati Rasulullah untuk memasuki istana tersebut. Maka beliau kemudian mengingat bagaimana rasa cemburu yang ada pada diri Umar. Fastahya, maka Rasulullah pun malu, wansorofa, dan berpaling meninggalkan, tidak jadi memasuki istana tersebut. Faqasa dzalika ala Umar, maka Rasulullah pun menceritakan kisah yang beliau alami ini kepada Umar radhiyallahu anhu, fabaka, maka Umar pun menangis. Waqala, sebagaimana kita sebutkan tadi, au alaika aghar ya Rasulullah, apakah pantas bagiku untuk cemburu terhadapmu wahai Rasulullah. Asyahid annal jannata mawjudatun wa fiha qasrun li Umar ra'ahu bi 'ainihi wa 'indahu haura tatawadda. Syahid dari hadis ini adalah bahwasanya jannah, surga itu sudah mawjudah, sudah ada dan tercipta, dan di dalamnya juga ada istana yang dipersiapkan untuk Umar bin Khattab. Ra'ahu bi 'ainihi, yang Rasulullah melihat dengan mata beliau sendiri. Jadi bukan dalam keadaan mimpi. Ini bukan dalam keadaan beliau bermimpi kemudian masuk dalam jannah, ya, kemudian beliau alami apa yang beliau kisahkan tadi, tidak. Beliau dalam keadaan dengan jasadnya memasuki jannah tersebut dan beliau melihat langsung dengan kedua matanya. Wa indahu haura tatawaddo, dan juga dikisahkan dalam hadis tersebut, di sisi istana itu ada bidadari yang sedang berwudu. Qala hafidhahullah, wa kadzalika ra'aitul kautsar. Begitu juga hadis yang kedua. Ketika Rasulullah bersabda, aku pernah melihat, aku pun melihat al-kautsar, yaitu sungai yang ada di jannah, fi haditsin sahih, di dalam hadis yang sahih, annahu ra'al kautsar. Beliau melihat al-kautsar di dalam jannah. Wara'a haudahu wa huwa ala mimbarihi, dan pernah juga beliau melihat kepada telaga beliau dalam keadaan beliau sedang berada di mimbarnya, ya, beliau sedang berkhutbah di hadapan para sahabatnya di dalam masjid beliau, dan beliau melihat ditampakkan kepada beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala telaga, ya, haudun nabi, telaga yang dipersiapkan Allah untuk nabi. Qala, beliau berkata ketika itu, inni arahul an, sungguh aku sedang melihatnya sekarang, yaitu melihat telaga yang Allah persiapkan untuk beliau. Watadhafaratil adillatu ala wujudil jannah, maka dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya jannah, bahwasanya jannah itu sudah tercipta dan ada sekarang wujudnya, itu saling menguatkan. Dalil-dalilnya saling menguatkan. Dan bahkan sudah sampai tingkatan mutawatirah. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya jannah itu sudah tercipta dan ada, tingkatannya adalah mutawatirah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ubaid hafidhahullahu ta'ala. Qala hafidhullah, qala Allah ta'ala, ya, setelah beliau menjelaskan tentang dalil-dalil dari hadis, beliau kemudian beralih menjelaskan ke menyebutkan tentang dalil-dalil dari Al-Quran. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam surat An-Najm, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh beliau, yaitu Rasulullah SAW, telah melihatnya. Dhamir ha di sini, ra'ahu, dhamir ha di sini kembalinya kepada Jibril alaihissalam. Dan sungguh Rasulullah telah melihat Jibril ala suratil haqiqiyah, melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Terkadang Jibril menampakkan kepada Rasulullah dan para sahabat dalam bentuk menjelma sebagai seorang pria, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang terkenal dengan hadis Jibril, ya, beliau datang dengan syadidu bayadis thiyabi syadidu sawadis syar, menampakkan kepada Rasulullah dan para sahabat dalam bentuk seorang pria yang putih bajunya, sangat hitam rambutnya, dan sangat elok rupanya, ya. Demikian. Tapi di dalam ayat ini, yang dimaksud adalah Rasulullah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli. Walaqadara'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh, dia, yaitu Rasulullah, telah melihatnya, melihat Jibril dalam bentuk aslinya, nazlatan ukhra, di kesempatan yang lain. Kapan itu? Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Ketika beliau berada di sidratul muntaha, itu sebuah pohon yang ada di langit yang ketujuh. Ya, ada pohon yang bernama sidratul muntaha yang letaknya di langit yang ketujuh. Fissama as-sabi'ah. Di langit yang ketujuh. Indaha jannatul ma'wa. Di sisi pohon itu ada syurga. Ini syahidnya. Bahwasanya jannah itu sudah ada. Sudah ada. Ini beliau alami ketika peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj. Ketika beliau diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama Jibril sampai ke atas langit yang ketujuh untuk mendapatkan perintah, yaitu perintah tentang salat. Jadi syahidnya adalah di ayat yang ke-15. Indaha jannatul ma'wa. Qala hafidhullah wa hadha minal adillati allati taruddu ma yaquluhu al-mu'tazilatu ad-dullal alladhina yaqulun. Dan dalil-dalil ini, baik dari hadis-hadis maupun ayat yang terakhir kita baca ini, ini semua membantah apa yang diyakini dan diucapkan oleh orang-orang Mu'tazilah yang menyimpang. Orang-orang Mu'tazilah dulu memang terkenal dengan Mu'tazilah, firqah, kelompok menyimpang yang disebut oleh para ulama dengan kelompok Mu'tazilah. Dari kata i'tizal, i'tazala ya'tazilu, karena memang pencetus kelompok ini adalah awalnya dulu seorang murid dari seorang ulama besar Ahlussunnah, yaitu muridnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil Ibn Al-Hatta. Tapi kemudian dia menyimpang dan meninggalkan majelisnya Al-Hasan Al-Basri, membuat halaqah sendiri dalam masjid itu bersama pengikut-pengikutnya. Kemudian menebarkan syubhat-syubhat dan penyimpangannya. Maka para ulama pun menjuluki kelompok ini dengan Al-Mu'tazilah. Dari kata i'tizal, yaitu memisahkan diri. Memisahkan diri dari Al-Haq, memisahkan diri dari majelisnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Maka mereka, Al-Mu'tazilah ini, yang di zaman ini tidak sedikit orang yang terpengaruh pemikiran Mu'tazilah. Walaupun mereka tidak mengaku, saya Mu'tazilah. Tidak. Tapi pemikiran mereka banyak yang teracuni dengan syubhat-syubhat dari kalangan Mu'tazilah. Yang mana di antara ucapan mereka adalah, innal jannata wan nara ghairu makhluqataini wa inna wujudahuma minal an abathun. Mereka mengatakan bahwasanya al jannah, neraka, surga dan neraka itu, wan nar, belum tercipta. Sekarang ini belum ada. Allah belum menciptakannya sekarang. Kenapa? Lihat bagaimana mereka memakai logika-logika akal semata, tidak mau melihat kepada dalil-dalil syar'i. Mereka mengatakan, wa inna wujudahuma minal an abath, karena sesungguhnya keberadaan jannah dan neraka sekarang ini, kalau memang sudah diciptakan sekarang, itu adalah perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia. Ini logika rusak mereka. Ya. Naam. Mereka meyakini, loh, manusia nanti kan baru masuk di jannah atau di an-nar ketika nanti sudah hari kebangkitan. Jadi kalau sekarang sudah diciptakan itu perkara yang sia-sia. Ini menurut logika rusak mereka. Ya, tentunya ini adalah pemikiran yang keliru, yang sangat bertentangan dengan dalil-dalil syariat, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Asy-Syaikh Rabi mengatakan, qabbahahumullah wa qabbaha uqulahum. Semoga Allah menjelekkan mereka dan menjelekkan akal-akal rusak mereka. Ya, demikian. Ya. Orang-orang yang lebih mengedepankan akal, tentunya akal yang rusak. Kalau akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil. Akal yang sehat akan mengikuti dalil-dalil syar'i. Adapun akal yang rusak, maka dia akan mengedepankan akalnya yang rusak itu daripada dalil-dalil syar'i. Qala hafidhullah, qala Allah Ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh Rabi juga menyebutkan, dalil yang lain dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Al-Jannah atau surga itu sudah ada sekarang. Di antaranya di dalam surat Ali Imran, yang sebenarnya ayat ini berulang beberapa kali di dalam Al-Quran. Tapi di antaranya adalah di dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-133, Allah berfirman, "U'iddat lil muttaqin." Ini biasanya Allah firmankan setelah Allah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan surga, mensifati kenikmatan yang ada di dalam Al-Jannah. Kemudian Allah tutup itu semua dengan "U'iddat lil muttaqin." Itu semua ya, Al-Jannah dan surga itu adalah diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. A'addahallahu hayya'aha lil muttaqin fahiya muhayya'atun mu'addatun wal adillatu katsira. Sehingga kata Syekh Rabi, jannah itu sudah Allah persiapkan. Sudah Allah ciptakan dan Allah persiapkan. Hayya'aha, memang Allah sediakan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Fahiya muhayya'atun mu'addatun, maka jannah itu sekarang sudah ada, sudah disiapkan dan sudah tersedia untuk orang-orang yang bertakwa. Wal adillatu katsira. Dan dalil-dalil dalam hal ini sangat banyak ya. Jadi ayat ini berulang beberapa kali di dalam Al-Qur'an, tidak hanya sekali. U'iddat lil muttaqin. Begitu juga tentang an-nar, neraka ya, misalnya dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan ya, setelah menyebutkan wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin ya, wattaqun nar, dan takutlah kalian kepada an-nar, neraka, waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu dibuat atau berasal dari manusia. Jadi bahan bakarnya neraka itu dari manusia. Wal hijarah, dan juga dari batu. U'iddat lil kafirin, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang ingkar, untuk orang-orang yang kafir. Sehingga sudah Allah siapkan ya, Allah sediakan untuk orang-orang yang kufar tersebut. Menunjukkan bahwasanya an-nar juga sudah tercipta, sudah terwujud. Qala hafizahullah ta'ala, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wattala'tu fin nari fara'aitu kada wa kada. Dan aku melihat ke dalam an-nar, aku mendapati demikian dan demikian. Ittala'tu fin nar fawajattu aksara ahlihan nisa. Aku melihat di dalam neraka dan aku mendapati kebanyakan penghuninya adalah dari kalangan wanita. Wattala'tu 'alal jannati fawajadtu aktsara ahliha al-fuqara. Dan aku melihat ke dalam jannah, aku mendapati kebanyakan penghuninya adalah dari kalangan, dari kaum fuqara, ya, orang-orang fakir dan miskin. Ini menunjukkan atau menunjukkan ya bahwasanya syubhat sebagian orang yang mengatakan problematika umat Islam yang terbesar sekarang adalah kesejahteraan ekonominya. Jadi yang menjadi konsentrasi utama adalah bagaimana memperbaiki perekonomian umat Islam. Kalau perekonomian umat Islam bagus, maka umat ini akan demikian dan demikian. Ini adalah keliru dan salah. Problematika umat yang terbesar adalah terkait dengan tauhid wal aqidah. Adapun perekonomian, kefakiran, kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku takutkan terhadap kalian. Nas dari Rasulullah. Bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Walakin antu basata alaikumud dunya. Bahkan yang aku khawatirkan kepada kalian adalah dibukakan lebar-lebar dunia untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha fa'atlakatkum kama atlakatkum. Maka ketika sudah terbuka lebar pintu dunia itu, kalian akan berlomba-lomba untuk mencari dunia, maka dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ya, jadi bukan kefakiran yang dikhawatirkan oleh Rasulullah menimpa umat ini. Qala habibullah ta'ala wa qala Allah ta'ala. Dan Allah berfirman dalam surat Ghafir. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya neraka itu sudah ada, yaitu ayat yang menunjukkan tentang adab, siksa yang dialami oleh Fir'aun dan bala tentaranya, pengikutnya, sejak dari alam kubur sampai nanti di hari kiamat. Allah berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan kepada mereka, yaitu kepada Fir'aun dan bala tentaranya, ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan petang ditampakkan di dalam alam kubur mereka. Jadi di dalam kuburnya mereka, wa na'udzubillah, sudah melihat tempat tinggal mereka di neraka. Ini sudah cukup menjadi siksa bagi mereka. Ini masih di alam kubur, masih di alam barzakh. Kemudian Allah melanjutkan, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab. Dan di hari tegaknya hari kiamat, adkhilu, masukkan mereka, ala Fir'aun, yaitu para pengikut Fir'aun, asyaddal adab, ke dalam adab yang sepedih-pedihnya. Ya, demikian yang dialami oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ini juga selain menunjukkan bahwa neraka itu ada, karena sudah ditampakkan. Bagaimana sesuatu yang ditampakkan tapi belum ada, ya. Ini menunjukkan bahwa neraka itu sudah ada. Oleh karena itu Allah menampakkannya kepada Fir'aun dan bala tentaranya sebagai adab, sebagai siksa. Ini pun menunjukkan bahwasanya adab kubur itu waqi'. Adab kubur itu adalah perkara yang hak yang akan dialami oleh orang-orang yang mengingkari, orang-orang kufar wal munafiqun, ya, dan ahlul ma'asi. Ini sekaligus membantah orang-orang Mu'tazilah sekali lagi. Ya, orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari adab kubur. Ya. Naam. Qala hafizahullahu ta'ala, fal adillatu ala wujudil jannati wan nari wa annal jannata wan nara mawjudatan makhluqatan kathiratun jidda. Dalil-dalil tentang adanya jannah dan neraka, an-nar, dan bahwasanya al-jannah wan-nar mawjudatan, sudah berwujud, makhlukatan, sudah tercipta, kathiratun jidda, sangat banyak dalilnya. Minha ma dzakara al-imamu rahimahullah wa minhal ayatul lati qulnaha lakum. Di antaranya adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh al-imamu Ahmad rahimahullah dalam matan kitab usul sunnah yang kita baca ini tadi, dan di antaranya pula ayat-ayat yang telah kami sebutkan, ya, demikian, baik dari hadis maupun dari ayat Al-Quran sudah disebutkan dalil-dalilnya. Di sana ada hadis yang lain, ya, yang disebutkan para ulama tentang bahwasanya al-jannah dan nar itu sudah tercipta. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim pula di dalam sahih keduanya, tapi belum disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab beliau ini, dan juga belum disebutkan oleh Syekh Rabi di dalam syarahnya, tapi disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri di dalam syarah beliau, yaitu sebuah hadis ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda, tahajjatil jannatu wan nar. Al-jannah, syurga, wan nar. Ya. Sebenarnya kalau kita memakai lafadz syurga, yang lebih bagus, yang lebih baik adalah kita memakai istilah syar'i, yaitu memakai istilah jannah. Karena itulah istilah yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasul. Kalau istilah syurga itu wallahu alam. Itu istilah yang dipakai oleh Wallahualam, asal katanya dari mana? Surga. Oleh karena itu, lebih tepatnya dan lebih baik kita terbiasa memakai istilah al-jannah. Ya. Yang maknanya, makna dasarnya di dalam bahasa Arab adalah al-bustan, kebun. Itu makna dasar dari al-jannah, bermakna al-bustan, yaitu kebun. Tapi secara syar'i, secara istilah, maknanya adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Sehingga lebih baik kita memakai dan membiasakan istilah al-jannah dan an-nar. Begitu juga neraka, wallahu alam, ya. Itu lafaz yang berasal dari mana, wallahu alam, sehingga lebih bagus kalau kita membiasakan pakai lafaz syar'i. Tahajjatil jannatu wan nar. Al-jannah dan an-nar saling berdebat satu sama lain. Ini dalam hadis Rasulullah bersabda demikian, al-jannah dan nar berdebat, saling berhujjah satu dengan yang lain. Faqalatin nar, an-nar berkata, uthirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin, aku dipenuhi oleh orang-orang yang mutakabbirin, oleh orang-orang yang sombong dan congkak serta angkuh. Aku dipenuhi oleh orang-orang yang sombong dan angkuh. Waqalatil jannah, maka al-jannah juga, jannah juga berkata, ya, jadi ini al-jannah dan an-nar juga bisa berucap, ya, demikian. Famali la yadkhuluni illa du'afa'un nas. Kenapa? Tidak ada yang memasuki, tidak memasuki aku kecuali dari kalangan manusia lemah. Dari kalangan manusia-manusia yang lemah. Wasaqatuhum wa ghirratuhum. Dan dari kalangan rakyat jelata serta orang-orang rendahan. Ya. Ini ucapan an-nar dan al-jannah. Qala Allahu lil jannah, maka Allah pun berfirman kepada al-jannah, innama anti rahmati, sesungguhnya engkau, hanyalah engkau itu rahmatku. Arhamu biki man asya'u min ibadi, yang aku merahmati hamba-hambaku yang aku kehendaki denganmu. Wa qala lin-nar, dan Allah pun berfirman kepada an-nar, innama anti azabi, hanyalah engkau itu azabku. U'adzibu biki man asya'u min ibadi, aku mengazab denganmu orang-orang yang aku kehendaki dari kalangan hamba-hambaku. Walikulli wahidatin minkuma mil'uha, dan setiap dari kalian akan dipenuhi. Jadi baik al-jannah maupun an-nar, Allah telah menjanjikan bahwasanya keduanya akan dipenuhi, ya, akan penuh. Demikian dalam kelanjutan hadisnya. Ini hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Muslim ada kelanjutannya, lafaz lengkapnya, fa amman nar fala tamtali, maka an-nar itu tidak akan penuh. Hatta yad'a Allahu tabaraka wa ta'ala rijlahu, sampai Allah meletakkan kakinya yang maha mulia. Taqul, maka an-nar berkata, qat qat, cukup, cukup, sudah. Fahunalika tamtali, baru setelah itulah neraka atau an-nar menjadi penuh. Jadi an-nar tidak akan dipenuhi dengan manusia. Manusia dari awal, dari Nabi Adam sampai terakhir nanti, manusia dari awal sampai akhir, orang-orang yang memang menjadi ahlun nar, itu tidak akan memenuhi an-nar. Menunjukkan bahwasanya sangat luas an-nar itu. Dan tidak akan penuh an-nar sampai Allah meletakkan kakinya yang maha mulia, sehingga an-nar akan berkata, qat qat, cukup wahai Rob, cukup, cukup. Fahunalika tamtali, dan ketika itu pula menjadi penuh. Fayuzwa ba'duha ila ba'din, dan yang satu bagian terlipat ke sebagian yang lain, sehingga menjadi penuh. Wala yadlimullahu min khalqihi ahada, dan Allah tidak akan berbuat zalim kepada seorang pun dari kalangan makhluknya. Allah tidak menciptakan, ya, an-nar yang tidak penuh, Tidak kemudian Allah menciptakan makhluk baru untuk menjadi penghuni an-nar. Ini bentuk rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya Allah tidak berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berbeda dengan al-jannah. Kita perhatikan bagaimana kelanjutan hadis ini. Wa ammal jannatu fa innallaha yunshi'u laha khalqan. Adapun al-jannah sama juga. Tidak bisa penuh dengan manusia yang dari awal sampai akhir, yang memang menjadi ahlul jannah. Al-jannah itu tetap banyak ruang kosongnya. Banyak tempat kosongnya. Tidak penuh. Maka Allah akan menciptakan makhluk yang baru yang Allah kehendaki untuk memenuhi jannah tersebut. Ini adalah bentuk rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jannah yang belum penuh, Allah penuhi dengan menciptakan makhluk yang baru untuk menjadi penghuni jannah, yang nikmat bagi makhluk tersebut. Tiba-tiba diciptakan untuk menjadi penghuni jannah. Sedangkan an-nar, ya, Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Tidak kemudian Allah menciptakan makhluk baru menjadi penghuni an-nar. Tapi Allah letakkan kakinya yang maha mulia sehingga menjadi penuh an-nar tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Di sini pula terdapat faedah tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah memiliki ar-rijl, memiliki kaki. Kaki yang sesuai taliqu bijalalihi wa'azamatihi. Kaki yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un. Yang tidak menyerupai ya, kaki makhluk-makhluknya. Dan tidak boleh kita untuk membayangkan bagaimana kaifiahnya. Nah, ini adalah tariqah Ahlussunnah wal Jamaah, metode Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mengimani sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Mengimani apa adanya sesuai dengan lafaz zahir yang disebutkan dalam ayat atau hadis tersebut dan menyerahkan kaifiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu hakikatnya. Maka kita menetapkan sifat ar-rijl bagi Allah bila takyif, tanpa menanyakan kaifiahnya, bagaimana bentuknya atau sebagainya. Wala ta'til dan tidak menolaknya. Wala tamfil dan tidak menyerupakannya dengan kaki makhluk. Wala tahrif dan tidak menakwilnya. Oh, maknanya itu bukan kaki, maknanya itu demikian. Ini yang sering terjadi pada orang-orang ahlu ta'wil, baik dari kalangan Asy'ariyah dan yang selainnya. Menakwilkan misalnya yadullah, tangan Allah. Ahlussunnah meyakini Allah memiliki tangan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak menyerupai tangan makhluk. Adapun orang-orang Asy'ariyah, makna tangan Allah itu bukan tangan, tapi rahmat, ditakwil. Ya, mereka menakwilnya tanpa dalil. Begitu juga sifat-sifat Allah yang lain. Wajah, Allah memiliki wajah. Disebutkan di dalam Al-Quran. Mereka menakwilnya dengan zat. Maksudnya wajah itu zat. Ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita lanjutkan. Tinggal sedikit, satu paragraf. Qala hafidhahullahu ta'ala. Faman za'ama annahuma lam tukhlaqa fahuwa mukadzibun bil Qur'an. Maka barang siapa yang meyakini bahasanya keduanya, yaitu al-jannah dan an-nar, belum tercipta, fahuwa mukadzibun bil Qur'an wa ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah mendustakan Al-Quran dan mendustakan hadis-hadis Rasul alaihissalatu wassalam. Wala ahsabuhu yu'minu bil jannati wan nar. Dan aku menyangka, aku mengira dia bukan orang yang beriman kepada al-jannah dan an-nar. Qala hafizahullah waqad yakunu fi haula'id dullal al-munharifin muta'awwilun. Coba perhatikan bagaimana penjelasan Asy-Syaikh Rabi hafizahullah. Beliau mengatakan waqad yakunu Wa qad yakunu fiha ula ad-dullal al-munharifin muta'awilun. Dan bisa jadi dari kalangan orang-orang yang mengatakan, oh al-jannah dan an-nar itu belum tercipta sekarang. Mungkin bisa jadi sebagian orang yang mengatakan demikian, ada yang muta'awilun, yang dari golongan orang-orang yang mentakwilnya. Jadi bukan mengingkari ayat atau hadis. Ya, berbeda dengan misalnya tadi, uiddat lil kafirin atau uiddat lil muttaqin. Kemudian dia tidak beriman dengan ayat tersebut, mengingkarinya. Maka ini jelas kekufurannya. Tapi berbeda dengan orang yang mentakwil. Oh, saya beriman dengan ayat ini, tapi maknanya demikian. Ditakwil, tapi dengan takwil yang salah, yang keliru. La nukaffiruhum. Maka yang seperti ini, yang mengatakan al-jannah dan an-nar ini belum tercipta, tapi dia muta'awil, orang yang mentakwil. Maka kita tidak mengkafirkan mereka. Karena di antara mawani utakfir adalah at-ta'wil. Di antara penghalang-penghalang seseorang dikafirkan ketika melakukan sebuah perkara yang bisa mengeluarkan dia dari Islam, di antara penghalangnya adalah ta'wil. Dia tidak mengingkari ayat atau hadis secara terang-terangan, tapi menakwilnya. Dengan ta'wil ini menjadi penghalang dia dikafirkan. Sampai dijelaskan syubhat yang ada di dalam pikirannya, yaitu dengan iqamatul hujjah, dengan ditegakkan hujjah atasnya. Waqad yakunu fihim az-zindiq alladhi yukadzibu fi'lan fayakunu zindiqan mukadziba. Dan di antara mereka juga ada yang zindiq memang, ya, yang mendustakan. Maka dia adalah seorang yang kita hukumi sebagai seorang yang zindiq, yang mukadzib, seorang yang orang yang memang mengingkari dan mendustakannya. Di sana ada syubhat yang dilontarkan oleh sebagian ahlul bid'ah untuk mengingkari akidah ini. Untuk mengingkari bahwasanya al-jannah dan an-nar itu sudah ada dan tercipta. Di antara syubhat mereka, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, mereka mengatakan, atau mereka berdalih beristidlal dengan istidlal yang keliru dengan sebuah hadis yang sahih. Hadisnya sahih, tapi sisi pendalilan yang keliru. Mereka mengambil hadis ini kemudian menyimpangkan maknanya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala dalam sunannya, dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Al-Silsilah As-Sahihah. Hadis itu berbunyi, menyebutkan tentang peristiwa Al-Isra wal-Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah bersabda, laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Aku bertemu dengan Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman, Abul Anbiya, di malam ketika aku diisra'kan. Faqala, maka Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad alaihissalatu wassalam, aqri ummataka minni salam. Sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah, dan sampaikan kepada mereka, kabarkan kepada mereka bahwasanya jannah itu thayyibatut turbah, debunya ya, atau tanahnya harum ya, thayyibatut turbah, tanahnya debunya itu bagus dan harum. Azbatul ma, dan airnya sangat segar, menyebutkan tentang kenikmatan yang ada di dalam al-jannah. Nabi Ibrahim meminta kepada Rasulullah untuk menyampaikan hal ini kepada umatnya. Wa annaha qi'an, kemudian yang lain. Wa annaha qi'an, dan bahwasanya jannah itu adalah dataran yang luas. Berupa dataran yang luas. Wa anna ghirasaha, dan tanaman yang ada di dalam al-jannah itu adalah dengan subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dengan zikir ini, kita akan bisa menanam pohon yang di jannah nanti. Keutamaan zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ini dengan membaca zikir ini akan ditumbuhkan tanaman di dalam al-jannah. Maka orang-orang yang memakai hadis ini, mereka memahami dengan keliru dan berkata, ya, menyebutkan syubhat mereka. Mereka mengatakan, syahidnya pada an-nahaqian, jannah itu berupa dataran yang luas, yang bisa ditanami dengan zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mereka mengatakan, idzan hiya lam tujad li'anna al-qa' al-ard as-saf-saf. Mereka mengatakan, kalau begitu jannah itu masih belum dibangun. Masih berupa dataran, masih belum ada. Karena masih berupa dataran yang luas, ya, yang tidak ada tetumbuhannya. Ini pemahaman keliru mereka. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri membantah syubhat ini. Beliau menyatakan, tentunya hadis ini hadis yang sahih, ya, tidak diragukan kesahihannya. Namun kita menjawab syubhat tersebut dengan annal jannata maujudatun walakin bina'uha yaktamil bil a'mal as-salihah. Bahwasanya al-jannah itu sudah ada, sudah diciptakan sekarang, akan tapi pembangunannya, bangunan-bangunannya belum sempurna. Belum sempurna. Dan akan semakin sempurna pembangunan al-jannah itu dengan amalan-amalan soleh. Di antara yang menguatkan jawaban Syekh Ubaid Al-Jabiri, sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yaumin sintai ashrata rak'atan tatawu'an. Tidak ada seorang pun hamba muslim yang setiap harinya dia sholat untuk Allah subhanahu wa ta'ala 12 rakaat tatawu'an. 12 rakaat sholat sunnah atau nafilah. Ini adalah keutamaan sholat rawatib. Ya, sehari semalam kita sholat 5 waktu. Adapun rawatibnya, baik itu qabliyah maupun ba'diyah, jika setiap harinya seseorang melakukan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat, ghairu faridatin, bukan sholat yang wajib, ya, maksudnya adalah sholat sunnah, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah bangunkan baginya sebuah rumah di jannah. Au illa bunya lahu baitun fil jannah, atau akan dibangunkan baginya sebuah rumah di jannah. Syahidnya, bangunan-bangunan itu akan Allah bangunkan bagi orang-orang yang konsisten di dalam melakukan amalan soleh ini. Ya. Sehingga bangunan di jannah akan sempurna dengan amalan-amalan soleh. Akan lengkap dengan amalan-amalan soleh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.